pada hadis yang ke-9, al-hadithut tasi', yaitu al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. An Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu itu dengan takdir. Hatta al-ajzi wal kaisi, sampai al-ajzi wal kaisi. Al-ajzi yaitu kelemahan, wal kaisi kemampuan. Rawahu Muslim. Hadisnya sangat pendek. Inilah ucapan Nabi SAW, pendek tapi maknanya atau manfaatnya sangat banyak. Jawami'ul Kalim, segala sesuatu dengan takdir, sampai kelemahan dan kemampuan pun demikian. Hadal hadithu mutadamminun li aslin adimin min usulil imani sitta. Hadith ini mengandung pokok yang agung, fondasi yang agung dari fondasi iman yang 6, yaitu rukun iman yang 6. Di antara rukun iman yang 6 tersebut adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir, takdir yang baiknya maupun takdir yang jeleknya. Hulwihi wa murrihi, yang manisnya maupun yang pahitnya. Ammihi wa khasihi, yang umum, yang umumnya maupun yang khususnya. Takdir yang umum menimpa semua, ataupun khusus menimpa hanya satu orang. Sabiqihi wa lahiqihi, takdir yang telah lalu, yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Bi ayya'tarif al-'abdu anna al-'ilma Allahi muhitum bi kulli syai', yaitu seorang hamba harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, bahwa ilmunya Allah Subhanahu wa taala tersebut muhitum bi kulli syai', meliputi segala sesuatu. Ini di antara maratib iman kepada takdir adalah kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah muhitum bi kulli syai'. Wa annahu 'alima a'malal 'ibad khairaha wa syarraha. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan-amalan hamba, yang baiknya maupun yang jeleknya. Wa 'alima jami'a umurihim wa ahwalihim, mengetahui semua perkara mereka, keadaan mereka. Kita mengimani takdir, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kemudian di antara maratib mengimani takdir yaitu bahwa takdir itu sudah ditulis di lauhil mahfuz. Kama qala ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya hal itu sudah dicatat di dalam Al-Kitab. Sesungguhnya hal itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah. Thumma innallaha yunfidu hadhihi al-aqdar fi awqatiha bihasbi ma taqtadihi hikmatuhu wa masyiatuhu. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan takdir-takdirnya ini pada waktu-waktunya sesuai dengan hikmahnya dan masyiahnya, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga maratibul maratib untuk mengimani takdir. Kita harus mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak. Asyamilatani likulli ma kana wa ma yakunu. Hikmahnya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan takdir pada waktu-waktunya, pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmahnya dan masyiahnya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya ini, hikmah dan masyiahnya ini, hikmah dan kehendaknya ini, likulli ma kana wa ma yakunu, itu pada setiap apa yang sudah terjadi ataupun yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Asyamilatani lil khalqi wal amri, mencakup pada penciptaan dan juga perintah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta dan memerintah, itu sesuai dengan kehendaknya, masyiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mau menciptakan kita seperti apa, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gerakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita. Wa annahu ma'a dhalik wa ma'a khalqihi lil ibadi wa af'alihim wa sifatihim. Bersamaan dengan itu, bersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hamba, Allah juga menciptakan perbuatan hamba. Allah menciptakan kita, Allah juga menciptakan perbuatan kita, sifat-sifat kita. Wa qad a'tahum qudratan wa iradatan. Dan Allah juga telah memberikan kepada kita qudrah, kemampuan. Wa iradatan, dan kehendak. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki masyiah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita masyiah, memberikan kepada kita iradah, kehendak. Taqa'u biha af'aluhum bihasbi ikhtiyarihim. Kehendak kita, perbuatan kita terjadi sesuai dengan pilihan kita. Perbuatan mereka, manusia, terjadi dengan pilihan mereka, dengan pilihan manusia itu sendiri. Lam yujbirhum 'alaiha, tidak ada paksaan. Tidak dipaksa. Kita bisa memilih mana yang akan kita perbuat, mana yang akan kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qudrah dan iradah, sehingga kita bisa memilih. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Lam yujbirhum 'alaiha. Wa huwa alladhi khalaqa qudratahum wa masyi'atahum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan qudrah, qudrahnya kita, kemampuan, dan masyiahnya kita, kehendaknya kita, Allah yang menciptakan. Wa khaliqus sabab at-tam. Wa khaliqus sabab at-tami. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab yang sempurna, secara sempurna. Sebab-sebab segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Khaliqun lil musabbab. Menciptakan juga akibat-akibatnya. Menciptakan juga akibat-akibatnya. Sebab dan musabab. Sebab dan musabab itu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya secara sempurna. Fa af'aluhum wa aqwaluhum taqa'u bi qudratihim wa masyiatihim. Maka perbuatan mereka manusia dan ucapan manusia itu terjadi dengan kemampuan manusia itu sendiri dan kehendak manusia itu sendiri. Allataini khalaqahumallahu fihim. Yang keduanya, kudrah dan masyiahnya manusia itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kudrah dan masyiahnya manusia. Kemampuan dan kehendaknya manusia. Sebab dan musabab yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia, ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kita berangkat ke taklim adalah sebab untuk mendapatkan ilmu, musabab. Sebabnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Musababnya juga akibatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kama khalaqa baqiyyata quwwahum adh-dhahirah wal batinah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekuatan yang lain, yang zahirah dan batinah, yang ada pada manusia. Walakinnahu ta'ala yassara kullan lima khuliqa lahu. Jadi kita mau melakukan ketakwaan, mau melakukan ketaatan, ini adalah pilihan kita. Ini adalah kehendak kita. Ini adalah kudrahnya kita, kemampuannya kita, masyiahnya kita, kehendaknya kita, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala yassara kullan lima khuliqa lahu. Memudahkan segala segala yang dia diciptakan untuknya. Kalau seseorang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia diciptakan, dimudahkan, yassara kullan lima khuliqa lahu, dimudahkan untuk melakukan hal itu sesuai dengan dia diciptakan untuknya. Dimudahkan untuk taat, dimudahkan untuk mendapatkan hidayah, dimudahkan untuk istiqomah, terus sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman wajjaha wajhahu wa qasdahu li rabbih, maka barang siapa yang menghadapkan wajahnya dan niatannya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, habbaba ilaihi al-iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintakan kepada keimanan. Mencintakan orang tersebut akan cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qalbihi, dan akan menghiasi di dalam hatinya. Wa karaha ilaihi al-kufra wal fusuq wal 'isyan, dan dia akan membenci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Wa ja'alahu minar rasyidin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk orang-orang yang ar-rasyidin, yang mendapatkan bimbingan. Jadi barang siapa yang menghadapkan wajahnya, niatannya untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah, maka akan diberikan seperti itu. Diberikan cinta kepada keimanan, cinta kepada ketaatan, dihiasi hatinya dengan keimanan, benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Fatammat 'alaihi ni'amullahi min kulli wajhin, maka sempurna kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Dia memiliki pilihan seperti itu. Waman wajjaha wajhahu li ghairillah bal tawalla 'aduwahu syaitan. Barang siapa yang menghadapkan wajahnya kepada selain Allah, bahkan dikuasai oleh musuhnya yaitu setan. Jadi dia pilihannya ke sana. Lam yuyassirhu li hadhihi al-umur. Maka orang ini tidak dimudahkan kepada perkara-perkara tadi yang pertama. Tidak dimudahkan untuk cinta kepada keimanan, dihiasi dengan hatinya dengan keimanan, benci kepada kekafiran. Tidak. Justru kebalikannya. Dia benci kepada keimanan. Dia benci kepada ketaatan. Kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, dia malah pas, cocok begitu. Karena dia tidak menghadapkan wajahnya, tidak menghadapkan niatannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bal wallahu Allahu ma tawalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang yang seperti ini pada kesesatan. Wa khadalahu wa wakilahu ila nafsihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada dirinya, kepada orang tersebut, kepada dirinya, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadalla wa ghawa, maka dia menjadi orang yang sesat. Wa laysa lahu ala rabbihi hujjah. Dan nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada hujjah. Karena itu adalah pilihan dia sendiri. Maka jangan sampai ketika ada kebenaran, jangan sampai kita tolak. Jangan sampai kita tidak suka. Apabila kita tidak suka kepada kebenaran, menolak kebenaran, maka akan justru akan Allah SWT menyatakan nuwallihi ma tawalla. Biarkan. Dia sesat sekalian. Jadi ada kebenaran yang harus segera kita menerimanya. Fa inna Allah a'tahu jami'al asbab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberinya semua sebab-sebab. Allati yaqdiru biha 'alal hidayah. Yang dia itu ditakdirkan untuk mendapatkan hidayah. Jadi seseorang ditakdirkan untuk mendapatkan hidayah, Allah Subhanahu wa taala membuat semua sebab-sebab, memberi semua sebab-sebabnya. Adanya ta'lim, adanya berbagai kegiatan yang positif yang mendukung kepada hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberi orang tersebut semua sebab-sebab yang ditakdirkan agar dia mendapatkan hidayah. Walakinnahu ikhtarahu dhalalah, akan tetapi dia memilih kesesatan. Alal huda, daripada hidayah tadi. Fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Pilihan dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan qudrah, masyiah Kemudian dia memilihnya ke situ. Ya sudah. Fala yalumanna illa nafsah. Janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Qala ta'ala fariqan hada wa fariqan haqq 'alaihimud dhalalah. Sekelompok manusia diberi hidayah, mendapatkan hidayah, dan sekelompok haqq 'alaihimud dhalalah, telah pasti atas mereka kesesatan. Innahum muttakhadhus syayatina awliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai wali-wali, sebagai penolong-penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 30. Wa qala yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang mengikuti keridhaannya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subulus salam, jalan-jalan yang selamat. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Biiznihi, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 16. Wa hadzal qadar, takdir ini, ya'ti ala jami'i ahwalil 'abdi wa af'alihi wa sifatihi, datang kepada semua keadaan hamba, perbuatan hamba, sifat-sifatnya hamba. Jadi gerakan tangan kita, kedipan mata kita, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengedipkan mata, kapan kita menggerakkan tangan, kapan kita menganggukkan kepala. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-ajzi wal kais, sampai al-ajzi wal kais dalam hadis ini yang kita baca ini. Wahuma al-wasfani, keduanya adalah dua sifat al-mutadadani yang berlawanan, yang satu lemah, yang satu memiliki kemampuan. Al-ajz, kelemahan. Al-kais, kemampuan. Ini adalah juga takdir. Kullu syai'in biqadarin, hatta al-'ajzi wal kais. Segala sesuatu itu dengan takdir. Sampai kelemahan dan kemampuan ini adalah takdir. Wa huma al-wasfanil mutadadani alladhi yanalu bil awwal minhuma wa huwa al-'ajzu al-khaibata wal khusrana. Yang pertama yaitu al-'ajzu, kelemahan. Ini adalah kelemahan yang memperoleh al-khaibah wal khusran, akan memperoleh kekecewaan dan akan memperoleh kerugian. Wa bisani, yang kedua, wa huwal kais, yaitu al kais al jiddu fi ta'ati rahman, yaitu semangat. Al kais yaitu semangat dalam ketaatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini adalah al ajzul ladzi yulamu 'alaihil 'abdu, kelemahan yang dicela bagi hamba tadi. Wahuwa adamul iradah, yaitu tidak ada keinginan. Dia lemah, tidak ada keinginan. Wahuwal kasal, yaitu malas. Lemah, tidak ada keinginan apa-apa, malas. Ini adalah termasuk takdir. Lal ajzul ladhi huwa adamul qudrah, bukan kelemahan yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, bukan, tapi kelemahan tidak memiliki keinginan, kelemahan malas. Wa hadha huwa makna hadis. Dan inilah makna yang hadis dalam hadis yang lain, i'malu, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian, segalanya, semua kalian itu akan dimudahkan kepada apa yang kalian diciptakan untuknya. Kalian diciptakan untuk nantinya masuk ke dalam surga, maka akan dimudahkan. Dimudahkan untuk taat, dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang memenuhi keimanan, semakin menyempurnakan keimanan. Tapi kalau tidak beramal, malas, al-ajz, lemah, maka ini bagian dari takdir juga. Tapi itulah dia yang dia akan mendapatkan kerugian. Beribadah malas, ketaatan malas, ketakwaan malas. Nanti kalau malas seperti itu, nanti lawannya yang datang, lawan dari ketakwaan tadi yang akan datang, yaitu kemaksiatan. Semangat nanti pada lawannya tadi, maksiat, semangat, sampai pada kekufuran wal a'yadu billah, akan semangat. Jadi harus i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah. Beramallah, kita berupaya terus. Jangan malas. Semuanya dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Amma ahlus sa'adah fayassiruna li'amalihi sa'adah. Ahli sa'adah, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan nantinya, maka mereka akan dimudahkan kepada amalan-amalan yang menuju kepada ahli sa'adah. Wa dzalika bikaisihim wa taufiqihim, yaitu dengan semangatnya, kemampuannya, tidak malas ya. Wa taufiqihim, dan juga dengan taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lutfihim wa lutfillahi bihim, dan kelembutannya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wal kaisu wal ajizu humal madhkurani fi qawlihi. Dan kais dan ajiz, semangat dan malas, ini telah disebutkan dalam sabdanya fi qawli sallallahu alaihi wasallam, al kayyisu mandana nafsahu, al kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al kayyisu, orang yang semangat, orang yang rajin tadi, memiliki kemampuan, adalah orang yang menundukkan dirinya, menundukkan hawa nafsunya, dan dia beramal untuk mempersiapkan ba'dal maut, apa yang terjadi setelah kematian. Wal ajiz, sedangkan kebalikannya, yang lemah tadi, malas, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Watamanna 'ala Allahil amani, dan berangan-angan kepada Allah dengan berbagai macam angan-angan. Hanya berangan-angan saja, malas mengikuti hawa nafsu dan hanya berangan-angan. Sehingga tidak memperoleh apa-apa. Hanya angan-angan mengkhayal. Namun hadis ini tadi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani, ini diriwayatkan oleh, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkannya di Dhaiful Jami'. Jadi demikian. Kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kais. Segala sesuatu dengan takdir, sampai kelemahan maupun kemampuan, semangat itu adalah bagian dari takdir. Maka yang harus kita ambil faedah dari hal ini adalah i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, segala sesuatu itu akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Kalau kita senang dengan ketakwaan, senang dengan ketaatan, insyaallah kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan surganya. Allah taala alam bisawab. Sudah selesai ini satu hadis. Kita lanjutkan. Maghribnya jam berapa? Tiga, empat, enam. 5 menit lagi ya. Hadis yang ke-10. Nansana sunnatan hasanatan au sayyatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yunqisu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada hidayah, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak dikurangi dari pahala mereka sedikitpun. Orang yang mengikutinya akan mendapatkan pahala. Maka orang yang menunjuki tadi akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tadi. Seperti orang mengajak, mari sholat 5 waktu. Jangan terlambat sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian dilakukan oleh masyarakat tadi, sholat 5 waktu di masjid. Nah, orang yang melakukannya tadi mendapat pahala, dan orang yang menyerunya tadi mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya. Ya, seperti orang yang melakukannya tadi, tidak dikurangi sedikit pun. Waman da'a, ini sebaliknya. Waman da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. La yunqisu dhalika min athamihim syai'a. Tidak dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang mengajak kepada kesesatan, kemudian orang yang diajaknya melakukan, orang yang melakukannya tadi mendapatkan dosa, orang yang mengajaknya akan mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya tadi. Kalau yang melakukannya banyak, 5, berarti dia dosanya akan 5. Kalau 1000 dia, karena dia yang mengajaknya. Hadal hadis wa ma asbahu minal hadis. Hadis ini dan hadis-hadis yang semacam ini, fihi al-hasu 'ala ad-da'wah ila al-huda wal khair. Ini ada anjuran untuk menyeru kepada hidayah, menyeru kepada kebaikan. Kita dianjurkan untuk menyeru manusia, menyeru orang lain agar melakukan kebaikan, agar beramal saleh menuju kepada hidayah. Wa fadlu da'i, dan hadis ini juga merupakan menunjukkan keutamaan dari seorang da'i. Wa tahdhir min ad-du'a'i ila ad-dalalah wal ghayy, dan peringatan dari da'i-da'i yang menuju yang mengajak kepada kesesatan. Wa idamu jurmi ad-da'i wa 'uqubatihi, dan betapa besarnya kejahatan da'i yang menyeru kepada kejahatan, dan juga ancaman uqubahnya, ancaman hukumannya sangat besar. Al-huda yaitu ilmu nafi' wal amal salih. Al-huda adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, dan amal salih. Itu yang disebut dengan al-huda. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal salih. Fa kullu man 'alima 'ilman aw wajjaha al-muta'allimina ila suluki tariqatin yahsulu lahum fiha 'ilmun fa huwa da'i da'in ila al-huda. Setiap orang yang memiliki ilmu, mengetahui ilmu, kemudian mengajak orang-orang yang belajar, yang mencari ilmu, untuk menempuh jalan yang akan diperoleh padanya ilmu, yang akan diperoleh pada tempat tersebut ilmu, maka orang yang menyeruhnya tadi adalah da'i ilal huda. Wa kullu man da'a ila amali salihin, dan semua orang yang menyeru kepada amal saleh, yata'allaqu bihaqqillah, amal saleh yang berkaitan dengan hak Allah, aw bihuquqil khalqi al-'amma wal khassah, atau hak-hak makhluk secara umum maupun yang khusus, maka dia adalah da'i ilal huda. Dia adalah da'i ilal huda. Ya, cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.